Kawan-kawan, motong dulu. Sebetulnya saya sangat ingin untuk mengikuti sampai akhir. Di pesawatnya jam 5. Ini selamat menikmati semua sahabat-sahabat sekalian. Ini ada rekamnya, Facebook dan sebagainya. Mudah-mudahan nambah berkah kepada siapapun. Amin. Yang ya. Karena beliau sudah jauh. Jazakallahu khair. Terima kasih, dilanjutkan ya. Baik. Sudah, enggak apa-apa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi kan? Kenapa? Kita bahas apa yang harus kita lebih banyak makan, apa yang harus kita kurangi, seperti itu maksudnya. Ya. Jadi mungkin ada bilang, kenapa ayam makannya apa? Apa bekatul ya? Kalau saya disodor sekam atau mungkin sekam sama nasi putih gitu kan, saya akan pilih sekamnya karena lebih banyak serat dan gizinya di sekamnya. Paham ya? Jadi sekali-kali cobalah makan sama ayam. Jadi banyak masalah dalam makanan kita zaman sekarang yang gar, ya. Kemudian tadi nasi goreng pakai telur nggak? Telur itu protein nggak? Diapain? Goreng kan, diceplok kan? Protein rusak dengan pemanasan. Jadi yang dimakan apa itu? Bingung kan yang makan apa? Kalori tok gitu kan? Miskin serat, miskin nutrisi, miskin enzim, miskin segala macam. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Tubuh minta istirahat. Semua yang menyebabkan keletihan badan kita, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, maka tubuh pastinya malam dijadikan Allah untuk istirahatnya badan. Ya, malam jadinya yang diistirahatkan apa sih? Hormonnya, enzimnya, sistemnya, semua diistirahatkan. Dalam istilah bahasa Inggris, pagi-pagi itu kita sarapan. Sarapan dalam bahasa Inggris namanya apa? Breakfast. Fast yang di break. Betul? Buka puasa. Buka puasa, Rasulullah mengajarkan pakai apa? Sudah mulai kelihatan clue-nya kan? Rasulullah mengajarkan buah, bukan Quran pun mengatakan seperti itu. Jadi lebih baik pagi-pagi itu supaya dalam fase pengeluaran, pagi-pagi kita buang hajat, buang air besar, buang air kecil seperti itu, maka itu yang paling tepat bukan makan bubur ayam, bakwan. Jadi pagi-pagi ngapain? Minum air putih sudah cukup sebenarnya. Anda makan buah-buahan ya, dikunyah dengan baik, atau makan kurma sudah cukup pagi-pagi. Pagi-pagi juga bukan waktu yang tepat untuk makan karena memang grelin atau hormon lapar itu paling rendah di pagi hari. Kalau orang makannya pagi hari banyak sama kayak siang, pasti ngantuk. Ngangguk nih para pelaku-pelakunya. Kira-kira pagi-pagi cocok makan apa? Diubah? Besok. Allah saksinya ya. Kenapa Anda harus hidup sehat? Kenapa kita harus, jadi gini. Saya sering sampaikan bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan semuanya. Ya, tapi kita melakukannya karena kewajiban. Ya, maka ada salam salam, kita lakukan itu semua dengan baik, ngikutin bagaimana polanya, bingosa 100% lah, 20% lumayan bagus. Ya, contoh mungkin saya sering sampaikan berulang dan saya akan ulang dalam berbagai macam masalah degeneratif atau penyakit-penyakit degeneratif seperti stroke, darah tinggi, kencing manis, asam urat. Bagaimana cara mengatasinya? Gampang sekali. Kalau kita ngikutin polanya Nabi, dan memang sains menjelaskan tentang itu. Nabi menjelaskan atau mencontohkan apa? Ada puasa. Puasa ayam lubit 3 kali sebulan. Sudah 8 sampai 3, sudah 11. Plus ditambah lagi dengan pada tanggal 17-nya atau 9-nya kita berbekam. Itu sebuah metode pengobatan atau detoksifikasi yang luar biasa. Saya barusan dapat video seekor. Jadi gini, dan manusia, paham ya? Kita memang tidak didesain sebenarnya secara bahasan gigi ya. Desain Allah untuk sering-sering makan daging sebenarnya. Apalagi tiap apa? Karena kita sendiri jumlahnya kan 32. 4 gigi kita gigi taring, betul? Gigi seri sama geraham. Artinya apa? Artinya 4 taring itu kan porsi hewaninya, cumanya nabati. Betul. Kecuali memang giginya taring semua seperti singa. Tapi singa, tadi video yang saya dapat, ternyata singa itu dalam 1 kali setahun Allah ilhamkan kepada mereka untuk makan rumput. Videonya. Itu sebabnya kalau teman-teman kita sakit biasanya kita kirim apa? Bawain apa? Buah kan? Ada yang bawa bakso, mie ayam, apa gitu enggak ada kan? Pesannya apa? Pesannya waktu ente lagi sehat makan ini barang supaya badannya tetap fit. Ya, badannya tetap. Masa depan kesehatan kita teman-teman sekalian akan ditentukan 5-10 tahun ke depan, salah satunya itu. Ya. Maka perhatikanlah falian zulini insana ila ta'ami. Kata Al-Qur'an memberikan pedoman yang luar biasa baik atau luar biasa penting untuk kita, yang itu sebenarnya ada dalam surat Al-Basa. Tapi sebelum itu kita perlu tahu juga kira-kira apa tanda atau tanda-tanda badan kita salah. Ya, badan kita bermasalah, tanda-tandanya apa? Banyak. Pertama, bawaannya lemes terus. Kemudian susah turun berat. Kemudian mood swing ini moodnya naik turun. Kalau bahasa kita zaman sekarang, orang baperan apa? Gampang banget left group. Baru saja dinasihati sedikit, omong sedikit, left group. Gini bu, cepat ubanan pak. Bu. Kenapa? Ban dari dirinya. Maka tadi kalau tadi cerita tentang Rasulullah, Rasulullah itu ketika beliau meninggal, beliau ubannya Rasulullah tadi menyebutkan cuma 3 waktu meninggal atau ada menyebutkan 20. Orang beruban itu atau orang beruban adalah tanda bawaan. Tanda udah mau mati gitu lah bahasa kita. Kalau udah tahu ubannya udah banyak, ya udahlah, sering-sering ke masjid lah. Gitu. Ada masalah ada sekarang, baru saja masuk semester 1 kuliah, sudah ubanan. Gak ada, mungkin makanan juga. Setiap makanan yang dimakan yang sudah mengalami pengolahan, dipanaskan berulang, ya, bahan tambahan pangan, pasti menyebabkan hilangnya elektron dalam badan kita. Dengan missing elektron, kalau teman-teman mau nyobain, ya kalau mau sih. Coba trial gitu kan, jadi ada satu orang yang kalau teman YouTube ada satu orang Amerika yang nyobain makan fast food. Selama 1 bulan, dia makan selama 9 bulan ke depan, dia harus mendetok badannya dengan keluhan, bahkan akhirnya dia bisa kembali. Tapi itu butuh waktu yang lama. Jadi kalau Anda, ya kalau teman-teman di sini pikirkan baik-baik, dalam surat Al-Mu'minin Allah katakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Maaf. Kenapa tanah? Karena tanah itu sifatnya nyerap dulu. Dia gak langsung, di air. Kalau air itu kan langsung larut. Ya, jadi kalau misalnya nyampah gak apa-apa, nyampah itu makan yang gak sehat. Tapi ingat, dia akan terserap, sampai akhirnya sebelum penyakit itu datang, dia ngasih sign dulu. Signnya berupa apa? Keluhan. Tadi saya sebutkan tadi, ada mood swing, kemudian bawaannya marah terus, kemudian cemas, kemudian sensitif dengan makanan tertentu. Kalau dulu Anda bisa makan telur, ada yang gak beres dengan perutnya. Kalau dulu bisa makan udang, sekarang gak bisa. Kalau dulunya bisa makan, katakanlah makanan-makanan yang sifatnya makanan alami gitu kan, sekarang gak bisa, ada yang gak beres. Pahami baik-baik ini teman sekalian. Kemudian juga, kalau disini sebutkan occasional headache, jadi tiba-tiba pusing, tiba-tiba apa gitu loh. Jadi kita ngerti dulu badan kita bermasalah. Jadi kesehatan yang benar bukan gak ada penyakit, tapi kesehatan yang sejati adalah munculnya vitalitas badan. Jadi kita gak marahnya terkontrol, ya. Kemudian moodnya stabil seperti itu, yaitu dan itu hanya bisa didapatkan kalau kita mengurangi makan, ya. Dan tanda-tanda orang banyak makan apa? Iyalah, banyak masalah badannya. Makanya Nabi pernah menyampaikan sebuah hadis bahwa nanti di akhir zaman aku melihat, dan ada lagi namanya brain fog itu bawaannya dikit-dikit lupa gitu loh. Kacamata saya di mana ya? Sepatu saya di mana ya? Kemudian nyeri badan, nyeri sendi, nyeri otot gitu kan, yang tidak kalah sering banget dialami banyak orang zaman sekarang adalah bad breath itu, maaf, mulutnya bau. Mulut yang bau bukan hanya masalah di sini saja, tapi di perut juga banyak masalah gitu ya. Dan badan yang bau, badan itu maksudnya dia tidak memberikan wangi sih tidak, tapi badannya itu maaf tidak, atau mengeluarkan bau tidak, gara apa? Makan. Coba dalam 1 minggu itu, setelah 3 hari aja, buah, nanti bau badannya mulai hilang perlahan. Dan jadi kenapa perlu deodoran? Karena yang dimakan asam, keringat itu muncul karena asamnya badan kita. Saya juga pernah seperti Anda juga gitu loh. Maksudnya ya pakai deodoran segala macam gitu kan, apalagi dengan iklan-iklan yang luar biasa, belum lagi cerita deodorannya yang enggak perlu kita pakai ya, bahkan dia bisa memicu banyak di deodoran ya. Terus setelah saya perbaiki pola-pola makan, ternyata bau badan juga tidak muncul ya. Kalaupun perlu deodoran, bisa pakai deodoran alami. Diapain? Disemprot di bagian apa, ketiaknya, maaf ya, deodoran ya. Asal jangan makan yang asam-asam. Contoh yang asam apa? Tepung, minyak, nasi, gula. Makanan tiap hari kan? Pola-pola lagi mah. Jadi makanan-makanan asam seperti itu kan memudahkan badan kita untuk dihinggapi penyakit. Ya. Kemudian urin, ya, urin yang warnanya keruh atau mungkin terlalu kuning, tanda badan kita butuh didetoks. Maka mendetoks badan kita yang paling gampang sebenarnya kalau kita menggunakan apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, air kelapa. Air kelapa itu teman-teman sebagian sudah saya share di Instagram juga. Salah satu yang terbaik yang kita bisa gunakan adalah air kelapa yang dagingnya masih ingusan. Plus banget itu. Jadi teman-teman bisa air kelapa kayak begitu Anda blender sama blender dengan satu atau dua kapsul habatus sauda. Kita buat mendetoks badan kelapa. Jadi air kelapa ditambahkan dengan atau air kelapa madu, atau air kelapa dikasih kunyit, atau air kelapa dikasih jahe, itu mendetoks luar biasa. Sebenarnya Islam mengajarkan pola hidup sehat ini sangat-sangat low budget. Kemarin ada mahasiswa, tadi pagi Ding tanya, caranya kami, karena kami mahasiswa nih, kami kan budget terbatas, bagaimana cara puasa? Ya kan? Kan gak banyak duit kan? Pasar, beli kunyit, beli jahe, beli apa, beli serai gitu kan, beli buah. Sebenarnya gak perlu mahal-mahal kok untuk hidup sehat sebenarnya. Ditambah dengan kita membiasakan untuk berpuasa. Dan berharap-berharap misalkan ada undangan-undangan misalkan lumayan kan. Ya seperti itu. Kemudian abdominal pain. Jadi abdominal pain ini maksudnya sering nyeri perut, kram. Bagi perempuan, tanda-tanda badannya banyak masalah adalah mensnya yang bermasalah. Masalah di mensnya, maka itu gerbang penyakit yang lebih besar ke depan. Oh, nanti muncul itu, kemudian endometriosis, infertilitas akan muncul dari mens yang bermasalah. Ini secara umum kayak begitu. Hati-hati dengan itu. Kemudian sleep disturbance. Jadi maksudnya yang lain daripada itu adalah gangguan tidur. Masalah. Makanya saya sarankan, kalau bisa, kalau memang Anda memang suka olahraga, jangan olahraga malam. Malam bukan waktu yang tepat untuk olahraga, keluarkan karbon dioksida. Olahraga yang baik, waktu matahari terbit selam. Ya, karena matahari atau tumbuhan masih mengeluarkan oksigen fotosintesis. Dan memang secara fisiologisnya, hormon di malam hari itu beda dengan hormon di siang hari. Malam hari parasimpatik, ya, kalau siang hari simpatik. Maka di situ tadi saya sampaikan bahwa Allah sampaikan malam itu enzim semua disiarkan. Ya. Maka saya katakan, kalau kita ngerti pola-pola ini, maka nanti, ya, tadi kan pagi-pagi itu kita makan sayur dan buah, buah lah terutama ya. Gak usah banyak-banyak makan, nanti baru siang makan. Belum makan siang atau makan beratnya, kita makan buah dulu. Dan begitulah Allah ajarkan dalam surah Al-Waqiah, buah terlebih dahulu. Jadi buah itu bukan buat cuci mulut. Ya, juga saya lihat ada orang cuci mulutnya pakai buah kan, gosok-gosok gak ada. Jadi intinya makan buah. Habis makan buah, Anda makan apa? Sebelum makan buah, lebih baik minum dulu. Minum air dulu. Airnya diapain? Airnya boleh Anda tambahkan madu, jahe sebelum makan buah tadi. Habis itu baru makan buah kan? Udah kenyang belum? Kalau udah kenyang, alhamdulillah banget kan? Jadi gak perlu banyak makan yang lain. Jadi akhirnya kita membiasakan untuk tidak terlalu banyak makan. Sekali makan berkualitas. Kalau sudah dapat buah seperti Anda, boleh kita lanjutkan dengan makan sayur. Polanya kayak begitu, kalau saya sih ya. Sayur nanti, di situ ada sayur, kalau memang butuh protein silakan pakai protein. Baik yang ada di Indonesia namanya tempe. Tempe itu baik banget. Bahkan nanti sekarang misalnya gak ada bal, tempe kita makan pakai sambal. Tempenya mentah ya. Uh-huh. Kan tempe kan protein. Protein kalau digoreng rusak. Sebagian besar rusak. Jadi makan tempe itu lebih baik mentah. Cahaya deh. Baru tahu ya Pak. Itu obat emah terbaik, Pak. Probiotik dia, fermentasi. Ya. Tempe sandwich, namanya sandwich tempe. Tempenya di slice tipis, tengahnya obat emah, tapi itu banyak sekali masalah pencernaan yang menjadi masalah besar dalam tubuh kita itu bisa dengan makan kayak begitu. Sebelumnya Anda minum air jahe, ya. Air jahe, air madu atau air jeruk nipis segala macam gitu, itu lalu Anda makan tempe itu luar biasa energinya itu. Jadi nanti dicobain aja ya, apalagi tempe yang kayak saya ngulek sendiri tempe apa namanya sambelnya itu. Jadi sambelnya sederhana sekali sih, bawang putih sama cabai rawit dikasih garam, kurma buat manisnya pengganti gula, kan kita nggak mau makan gula lagi, gula gitulah Pak. Jangan tambah beban ginjalnya dengan gula ya. Kenapa? Berarti kita nggak perlu glukosa, perlu tapi bukan gula pasir. Loh, buah kan ada glukosanya juga, ada fruktosanya juga kan, gitu maksud saya. Butuh glukosa ya, tapi bukan dari gula pasir yang sisa yang cuman meninggalkan glukosa doang. Ada orang yang belum banyak tahu, justru malah glukosa ini Bapak Ibu sekalian kalau enggak dipakai di badan kita dia diubah menjadi namanya glikogen. Glikogen kalau gak kepake, diubah lagi. Orang yang terlalu banyak makan gula pasir, terlalu banyak makan nasi putih, lama-lama berubah jadi lemak juga. Kalau kita mau nilai kira-kira penumpukan lemak itu dari kita tuh banyak atau tidak, ya lihat aja porsi gula nasi yang kita makan. Dan ini kalau Anda benar-benar kerjakan, banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita tuh itu bisa terbantu gitu kan. Saya nggak tahu di sini pesantren gitu, kalau mungkin saya sarankan ya tidak mesti makan nasi putih kok tiap hari. Yang luar biasa, tambahkan kita mau tetap makan banyak. Berapa banyak? Kalau saya biasanya cuma 1 sendok makan. Hal lagi. Hailah. Kaget banget, Anda tetap bisa hidup tanpa nasi, percayalah saya. Saya seminggu nggak makan nasi. Kadang-kadang saya bisa gak makan sampai 20 jam, tapi minum aja. Saya ngerti bahwa ternyata ketika tubuh kita tuh dibiasakan lapar, jadi gini, lama-lama kita gak perlu banyak makan, tapi ya, model kompartemen. Jadi ketika kalori masuk gak kayak glukosa gitu kan, dia diubah jadi. Jadi sekarang kalau Anda mau mengakses body fatnya, jangan masukin kalori. Dokter kok mirip? Tuh mirip, tapi saya tidak mengatakan ini keto banget, karena saya ubah. Jadi glukosa kalau saya. Ya, glukosa yang kompleks, bukan simplek kalau saya. Kalau kayak gula pasir itu kan glukosa yang simple. Ya, itu justru memberatkan badan. Jadi, caranya gimana supaya bisa dibongkar? Ya, jangan atau berikan kesempatan badan kita membongkarnya dengan cara apa? Jangan lagi memasukkan makanan-makanan yang bisa mengubah glukosanya menjadi glikogen bahkan sampai lemak. Maksudnya gimana? Contoh makanan atau minuman yang hampir-hampir gak ada kalori. Contohnya apa? Air putih. Terus tanda badan kita tuh sudah banyak banget timbunan body fatnya, lemaknya dari mana? Pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipetan, banyak body fat yang tersimpan gak kepake. Artinya juga sama. Ya, bapak-bapak lagi kan. Artinya apa tuh namanya? Banyak timbunan energi yang gak kepake. Jadi saya waktu baca sebuah tulisan gitu kan, tapi ini penelitian, tapi tulisan lah, seseorang dokter juga dia katakan, ketika seseorang membiasakan lapar sampai 20 jam, gak makan, tapi minum iya ya, jadi minum kopi boleh gak? Boleh, tapi kopi pahit, air putih atau teh hijau seperti itu, atau makan-makan yang rendah kalori gitu, maka di 20 jam tubuhnya akan menjadi mesin luar biasa. Ya. Maka Islam, ya Islam tunjuk atau Allah memberikan petunjuk kepada kita, salah satu cara terbaik untuk membersihkan badan itu ya melaparkan diri sebenarnya. Ya, dan lapar itu sebenarnya bukan sensasi perut, tapi di sini. Kita mengendalikan. Jadi kalau kita mengendalikan lapar, maka kita bisa banyak mengendalikan hal-hal yang lain. Kalau Bapak Ibu kondangan, kan banyak makanan tuh, rumah sudah komitmen. Melatih diri judulnya kan. Nah, salaman lah sama pengantin, doakan seperti itu, lalu Anda makan buah, pulang. Saya mau melatih lapar. Hah? Pulang dan nyari bakso apa gitu. Sama aja bohong. Sehat tuh Pak Bu, kalau Anda tidak merasakan nikmatnya, Anda tidak akan mau mengerjakannya. Sama kayak orang pergi umroh atau haji. Orang udah tahu nikmatnya, orang lagi gitu loh. Kalau saya kemarin, ya lihat beberapa temannya pas dalam gampangnya makan mie instan yang dalam cup itu, mereknya itulah pokoknya. Saya bilang tega banget nih orang gitu kan, badannya udah bersih-bersih, bagus, sudah sempurna, luar biasa, tapi subhanallah malah dikasih makanan kayak begitu. Dan ternyata terbukti berapa lama kemudian, seminggu kemudian, mulai tuh batuk lah, demam lah, macam-macam keluhan. Tubuh kita tuh gak langsung sakit ketika makan kayak begitu, tapi dia butuh waktu dulu gitu kan, kelihatan gitu kan. Dan terbukti gitu kan, banyak orang yang ketika mereka memang hidupnya jauh lebih sehat, itu mereka bertahan, badan tuh bertahan Bu. Apalagi zaman sekarang nyalahkan musim. Betul? Hujan, ini batuk pilek nih gitu kan. Kayak gak ada yang benar musim tuh gitu kan, yang benar badan dia doang. Rambutan disalahkan, batuk, apalagi itu, duku, macam-macam lah gitu kan. Kalau kita tidak mampu beradu atau apapun, badan kita yang salah gitu kan, karena terlalu banyak kalau terlalu banyak sampah metabolisme yang gak terurai, gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak makan-makanan yang tidak sehat. Dan saat ini boleh saya katakan saat ini banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya Anda tidak layak makan. Kalau teman-teman makan, mulai sekarang pikirkan baik-baik, kira-kira yang saya makan ini bisa menyebabkan penyakit atau bisa membuat badan saya lebih sehat. Jadi nanti ketika Anda mau makan sosis, mulai mikir. Dan salah satu indikatornya, indikator kita sudah sehat, sudah insyaf, sudah benar ya, Anda bisa berbinar-binar melihat toko buah-buahan. Kayaknya happy banget. Tapi kalau masih di jalan yang tidak benar, lihat abang-abang gorengan itu bahagia yang luar biasa gitu kan. Itu masih belum benar. Dan tidak ada, jadi nanti kalau sudah otaknya, pikiran kita, badan kita sudah kait dengan itu, kita memang minta. Jadi gak makan buah tuh gak enak, makan sayur gak enak gitu kan. Kan gak minum madu, gak apa, itu badan tuh gak enak. Itu kita sudah merasakan nikmatnya. Sebagaimana orang yang malamnya lewat tahajud, itu gak enak banget, hatinya luar biasa. Sama juga dengan hidup sehat. Dan itu kalau kita jadikan bagian dari ketaatan dan ibadah kita kepada Allah, maka dapat pahala juga. Ibu-ibu nih, alhamdulillah di Instagram saya itu followernya 87% perempuan. Saya senang, kenapa? Mereka penguasa dapur. Jadi ibu-ibu itu akhirnya satu persatu suaminya minta teh, minum ini aja, kunyit. Mau minum atau tidak? Paksain kan? Akhirnya saya lihat gitu kan, mereka bikin infus water atau air nano apa bahasa kita gitu kan. Akhirnya suaminya juga ngikut, anaknya juga ngikut. Satu keluarga sehat dan ternyata mereka bilang biaya kesehatan mereka turun drastis coba. Hal sederhana loh. Ya, hal sederhana yang kita effort untuk mengubahnya. Ya. Kalau boleh saya katakan untuk kita switching gak makan nasi itu butuh effort. Tapi Anda harus berusaha. Ya. Nasi sama sekali makanlah tapi jangan banyak-banyak gitu kan. Atau mungkin diganti dengan yang lain. Ya. Atau juga ketika mungkin lagi semangat banget hidup sehat, pengajuan yuk gitu kan. Anda harus konsisten dengan itu. Ya. Jadi biasanya kalau teman-teman tuh kalau udah ketemu saya gitu kan, kemarin saya di acara JCC ada seorang tokoh lah goreng. Dia goreng ada apanya, ada kerupuknya, telurnya gitu kan. Ketika saya muncul, disembunyi sama dia. Gak apa-apa, sehat, saya bilang itu. Acarnya. Sehat. Ya. Kerupuknya udah tepung, dikasih minyak. Coba. Enak kan? Enak belum tentu sehat, toh, Pak. Kalau saya milih enak dan sehat. Saya, akhirnya saya mengembangkan sendiri bagaimana memasak. Ya. Contoh kemarin saya di Jakarta. Ikan tuh bisa dimasak tanpa kita perlu minyak. Waktu dikulai gitu ya, kemudian kita kasih jeruk nipis, kita kasih zaitun, kemudian kita panggang minyak, kemudian kita makannya pakai dressingnya pakai alpukat, ya di blender, ya dikasih bawang putih, dikasih jeruk nipis, dikasih salt, dikasih garam, dikasih pepper, lada hitam, dikasih itu di atasnya, enak, sehat nggak? Oh, kalau gue gitu bro, maaf ya bro, mie ayam lewat bro. Kenapa? Karena saya sayang dengan badan saya. Tidak mau akhir kehidupan saya nyusahin keluarga. Saya tidak mau akhir kehidupan saya, kalaulah kita na'udzubillah min zalik kena penyakit yang akhirnya keluarga kita sibuk ngurusin kita gitu loh. Padahal itu kita bisa ubah dengan sedikit mengubah isi piring Pak Bu. Sedikit mau berusaha ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam makanan. Karena kata kunci di makanan. Anda yang pergi ke gym, Anda mungkin segala macam, tanya sama personal trainer, 80% badan kita itu dibentuk gimana? Makanan. Hanya 20% no excess. Bagaimana mau sehat kalau seandainya isi piringnya, isi gelasnya, katakanlah belum menunjukkan sesuatu yang bisa menyenangkan badan kita. Maka di situ kita belajar ada enzim, ada probiotik, ada prebiotik, gitu kan? Biotik. Maka Nabi katakan di samping memang prebiotik terbaik tuh kurma. Dia kurma salah satu makanan yang namanya resistant starch. Resistant starch itu dia bisa memperbaiki isi usus. Jadi Pak rutinkan minum makan kurma setiap hari 7 butir saja, minum air hangat, kurangi makanan-makanan yang tidak sehat, nanti seminggu dahsyatnya, maksudnya Allah tuh begitu luar biasanya. Kemudian kita di Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan, ada kencur, ada apa temulawak, lengkuas seperti itu luar biasa loh. Di situ segala, jadi gini. Kalau kita belajar dalam Al-Quran, Allah katakan dalam manusia kami ciptakan dari saripati tanah. Dan ternyata sains memang menjelaskan bahwa komponennya badan kita itu exactly mirip banget dengan komponen tanah. Artinya apa? Kalau Anda mau sehat, maka kembalilah ke produk yang tumbuh di tanah. Gitu loh maksudnya. Ya banyak sayur, buah, segala macam. Apalagi tadi saya katakan rimpang-rimpang itu luar biasa. Kalau yang sedikit, gak terlalu banyak, insya Allah efeknya bagus sekali. Ya. Dan jangan pernah bertanya keamanannya. Ya, ada orang bertanya, dok, maaf, kalau minum kunyit itu aman nggak? Penelitiannya kata dia begitu. Karena saya baca penelitiannya, karena ternyata disitu disebutkan kunyit itu kalau diminum, ya, bisa menyebabkan mandul. Gitu. Jawab iya, kalau ente minumnya seember, dua kelingking berapa banyak sih gitu loh? Ya orang tua kita zaman dulu juga, kalau ibu-ibu yang biasa masak ya. Yang biasa masak itu maka Kalau biasa yang saya kerjakan, kalau saya minta masak sesuatu dengan ibu saya, misalkan itu biasa kuahnya saya minum. Dang atau gula yang tanpa santan, itu kan ada kunyit, ada lengkuas, ada bawang putih gitu, itu minum saya minum. Karena itu obat polanya kayak begitu. Maka nanti kalau Anda yang kan jodoh, cari jodoh, yang tanya sama dia, kamu pada kan pernikahan kan ingin menghasilkan keturunan, betul gak? Dan sekarang gimana mau menghasilkan keturunan yang baik, katakanlah berkualitas, peradaban Islam, kalau seandainya makannya bermasalah. Karena apa yang kita makan akan membentuk gen. Ya. Apa yang kita makan akan membentuk. Kalau tiap hari dia makan bubur ayam, kerupuk, bubur ayam, kerupuk, bubur ayam, nanti mentalnya juga mental kerupuk. Serius, saya gak bercanda ini. Ya, beneran. Ya. Behaviornya manusia dipengaruhi oleh apa yang dia makan. Ya. Laku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Kenapa orang-orang barat banyak jadi LGBT, lesbi? Karena kebanyakan babi kan begitu, pola lakunya. Gak ada hal-hal yang sifatnya mereka paham dari sisi ini. Teman-teman mungkin pernah lihat babi yang, ya babi itu gak punya selera atau tidak punya semangat juangnya, terutama babi jantan. Jadi ketika maaf di perempuannya dia, katakanlah misalkan sebutlah mungkin istrinya atau pasangan dia itu ganggu, dia gak ada cemburu sama sekali. Akhirnya mereka kan begitu kelakuannya kan di sana kan. Gitu loh. Makanan dari perilaku. Kita tidak mengatakan kita makan babi, tapi makanan-makanan yang melemahkan pencernaan kita bisa mempengaruhi behaviornya kita. Karena ada satu quote yang teman-teman perlu pahami. Judulnya itu, quote itu berbunyi, good food is good mood. Ya, is good mood. Jadi kalau kita mau dapatkan mood yang baik, maka makanlah makanan yang masih asli alami tanpa diolah. Ya, dan salah satunya adalah ya buah dan sayuran. Ini kita menjadi vegetarian? Enggak, Rasulullah tetap makan daging, tapi enggak tiap hari juga makan daging gitu loh. Banyak kali gen-gen pada tubuh kita ini bisa diperbaiki dengan kita mengubah polanya ke protein sumber nabati. Sesimpel itu sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat Indonesia dijajah Belanda 350 tahun gara-gara apa? Loh. Rempah itu kalau kita optimalkan itu akan jadi obat yang luar biasa banyak manfaatnya, Pak Bu. Ya, mungkin saya coba jelaskan sedikit. Jadi mulai dari ya ada namanya turmeric, kunyit ya. Kunyit itu kalau Anda campurkan sama milk, santan. Sehat enggak? Sehat, asal jangan dipanaskan. Oh, yang apa ini? Santan itu sehat kan? Berulang-ulang dimasukkan makanan di sana namanya apa? Rendang. Berulang-ulang dia bisa menghasilkan radikal bebas teroksidasi, ya. Gitu. Jadi turmeric, dia bisa bermanfaat untuk apa? Salah satu anti nyeri, salah satu anti peradangan, salah satu anti aging terbaik itu namanya kunyit, turmeric kalau mereka bilang gitu. Kemudian ada ginger. Ginger itu kan jahe. Ya, jahe merupakan salah satu radikal scavenger terbaik. Jadi radikal scavenger itu betul dia bisa memakan luar biasa loh. Ini baru jahe. Kemudian apalagi pepper. Pepper itu cabai lah ya. Cabai. Kemudian cinnamon. Cinnamon salah satu tumbuhan atau produk ciptaan Allah yang terbaik untuk memperbaiki masalah ginjal pankreas. Ya, terutama di daerah Kerinci, di Jambi, provinsi Jambi itu si atau produsen kayu manis yang terbaik. Manis di ketenanas itu efeknya luar biasa. Mengkombin kayak begitu, contoh misalkan waktu itu bonggolnya nanas, jadi bonggolnya nanas itu yang bagian kalau blender sama habatus sauda, ya dia akan jadi minuman gitu orang-orang yang sinusitis. Bonggolnya nanas sih banyak sekali manfaatnya ya nanas itu. Kemudian black pepper, black kan lada hitam ya. Coba mulai tehnya kita hari-hari itu diganti dengan air panas gitu ya. Kasih masukin kayu manis, nanti minum pakai madu pun gak apa-apa. Mulai membiasakan untuk tidak mendapatkan manis. Nanti manisnya dari mana? Dari buah atau dari madu terpisah. Tapi kalau dan jangan pakai gula pasir. Kalau yang pengen minum kopi, minumlah kopi tapi jangan pakai gula. Kopinya kopi bubuk tapi bukan kopi saset. Karena kopi salah satu fat burner, salah satu pembakar lemak yang baik. Ya, jangan pakai gula. Dan setiap orang itu punya karakter beda-beda. Kalau saya biasanya mood booster mineral saya, mood booster. Jadi kalau saya pengen punya ide tertentu, itu biasanya saya minum koma coklat. Ya kalau di kafe namanya koma coklat kan itu kan? Kalau saya, tapi tiap orang kadang-kadang beda, termasuk coklat juga salah satu mood booster yang luar biasa. Dan di samping itu juga salah satu yang terbaik kita bisa konsumsi di pagi hari, ya, dan juga berperan untuk memberikan sensasi perasaan yang nyaman, namanya pisang. Pisang itu bagus sekalian, salah satu produsen hormon, atau dia mengandung bahan yang bisa membuat tubuh kita lebih bahagia. Karena pisang, dagingnya pisang itu, terutama pisang-pisang yang sudah ada patch, sudah ada titik-titik hitam itu, tinggi sekali kandungan hormon kebahagiaannya. Bahan bakunya, maaf. Kalau Anda mau makan pisang, cari pisang yang sudah titik-titik itu. Ya. Kalau nggak ketemu itu, yang tidak kalah tingginya pada pisang yang bahan baku hormon kebahagiaan, itu namanya serotonin tadi, itu ada di kulitnya. Itu bahan baku hormon. Kalau bapak-bapak, kalau susah di blender aja. Di blender cuma sedikit, jadi smoothies pisang. Itu nikmat sekali dibikin, kalau secara teorinya luar biasa kan. Jadi setiap perubahan rasa, warna, bentuk pada buah itu beda fungsi. Kurma, ada kurma yang masih basah, yang masih mengkal itu agak keras itu. Itu ya, dia peranannya dia itu cenderung, dia peranan dia lebih dominan ke lambung. Perubahan warna pada tumbuhan itu beda. Jadi Allah menciptakan itu bapak-bapak sekalian dengan beraneka ragam warna, dengan rasa, itu punya manfaat ya. Sehingga nanti kalau teman-teman mau cobain, selain tadi beberapa pola buah tadi, Anda juga kayak semacam ya salad-salad sederhana lah ya. Anda ambil buah, misalkan ada apel, ada anggur, atau mungkin buah yang gampang kita dapat, sedikit tambahkan dengan timun, misalkan gitu. Lalu Anda pers madu, kasih garam. Itu sarapan pagi kayak begitu. Saat Anda sarapan seperti itu, tiba-tiba ada bunyi piring, ting-ting-ting, bubur, gitu kan. Godaan lagi, gitu kan. Kita harus komitmen, ya. Sebab sebagaimana juga dengan orang, kalau kita tidak mau memberikan yang terbaik untuk badan kita, ya sampai mati juga begini-begini aja terus. Hidup sehat. Ramadan sama aja. Betul gak? Saya tanya, Ramadan buka puasa pakai apa? Gorengan lagi. 11 bulan sudah gorengan, Ramadan gorengan lagi. Kapan mau sehat badannya? Karena Jakarta beberapa masjid waktu saya ngisi kajian Ramadan, saya bilang, coba diubah, saya bilang. Tornya diubah. Jangan lagi ada gorengan di antara kita, saya bilang gitu loh. Kan buah murah. Anda bisa kasih buah kan, ya kita kasih buah atau mungkin kasih air infus atau air madu, macam-macam. Bagi Ramadan tuh bulan kurma yang berlimpah luar biasa. Kita bisa bikin air rendeman kurma, daripada ngasih teh lebih baik ngasih air rendeman kurma atau air infusan kurma. Kalau saya berpikir, 12 bulan nyampah, 1 bulan nyampah lagi gitu loh, kapan mau sehatnya? Punya badan begini-begini terus gitu loh. Penyakit gak hilang-hilang, mah gak hilang-hilang, batuk pilek, sering musim sedikit, musim sedikit pergantian kita udah sakit gitu loh. Maksud saya, mari kita hargai badan kita ini, Bu sekalian. Ya, mari kita berikan yang terbaik kepada badan kita. Salah satu yang terbaik adalah kita bersedekah yang terbaik. Jadi, sedekah adalah salah satu cara untuk keluarga. Tapi yang tidak kalah menariknya, ternyata Rasul menyebutkan bahwa sedekah yang tidak kalah pentingnya adalah bersedekah. Anda makan yang sehat, Anda sedang bersedekah pada diri Anda. Buah, makan sayur, atau mungkin yang sehat-sehat seperti itu, tuh, maka insya Allah itu dinilai Allah dalam rangka niatkan sebagai bentuk menjaga badan, bersyukur pada Allah, maka itu dapat pahala. Baiki ya, kalau saya biasanya memang di rumah isi kulkas saya banyak buah, jadi nggak ada pilihan lain ya. Ketika malam bawaan misalkan pengen makan atau apa kan, lihat isi kulkas buah ya, makan buah akhirnya kan. Apalagi misalkan isi kulkasnya banyak sayur untuk kayak pare gitu kan, malam-malam bangun adanya pare doang, nggak jadi makan kan akhirnya kan, hal kan begitu. Mari kita ubah bos sekalian, karena untuk membangun sebuah peradaban Islam yang besar itu, yang kita mungkin wujud kalau penting itu makanan sebenarnya. Ya, supaya apanya, dan makanan mempengaruhi ibadah, benar, halal, toib, tidak berlebihan. Ya, kan mari kita jaga. Jadi kalau Anda mau makan sesuatu, pikirin baik-baik, kira-kira yang saya makan ini bikin masalah atau bikin sehat badan saya. Yang saya minum kira-kira, ini teman-teman mulai mikir, kalau udah mikir udah benar, terus mikir sebenarnya sama Allah. Supaya apa? Ibadah kita jangan bermasalah. Salah satu pintu masuknya syaitan adalah lalu kenyang. Maka jangan makan untuk kenyang, tapi makan untuk menguatkan badan kita. Kan itu fungsinya itu saja. Dan Allah udah ciptakan ada buah, ada segala bumbu. Jadi mulai sekarang coba diganti. Jadi yang biasa minum teh gitu kan, ngeteh sore hari, coba diganti. Umbar juga enak. Ya, banyak sekali yang enak-enak. Cuman karena kita belum biasa aja. Ya, jadi kalau udah biasa nanti insya Allah akan jauh lebih aman buat badan. Jadi goda lagi gitu kan, dengan hal-hal yang sifatnya bisa membuat masalah pada badan kita. Mas 10, kalau ada pertanyaan, bagaimana cara menormalkan kembali menstruasi? Saya menstruasi terlalu lama atau 2 hari bersih, lalu lagi sebelum KKN, menstruasi saya normal. Tapi setelah KKN, jadi lama. KKN ya. Ya. Memang menstruasi seperti itu, pengaruhnya ke pikiran juga. Ya. Dan ada caranya sih, maksudnya kalau mau cara, atau mungkin di polanya, ya salah satunya dengan berbekam. Berbekam itu baiki metabolisme badan kita. Ya, coba di rutinnya berbekam, dan Mbak atau Ukhti ini mungkin coba mulai abatus soda itu di blend, perbaiki metabolisme. Atau saya mau nanya, bagaimana cara menyehatkan fungsi liver? Lidah saya putih, berigi-rigi di ujungnya, di livernya terganggu. Kalau saya sih polanya yang semudah-mudahnya aja. Jadi memang tidak mutlak bisa diterapkan, tapi teman-teman bisa pakai liver. Kalau bermasalah di badan kita, biasanya biasanya muncul keluhan atau muncul satu tanda dalam badan kita namanya jaundice atau kuning. Ya, ikhtiarik itu kita obati dengan sesuatu yang Allah ciptakan, kunyit, wortel atau mangga atau temulawak, ya, soda juga bisa. Ya, itu bisa dibikin seperti jamu-jamu seperti itu juga bisa. Dan liver ini fungsinya dia lab terbesarnya kita. Maka jangan ganggu dan jangan bani dia dengan makanan-makanan yang bisa melemahkan fungsinya. Contohnya apa? Tepung. Gula juga lemak sebenarnya kalau tidak dipakai. Ya, jadi itu salah satu. Kalau gula pasir diganti gula aren, apa sama bahayanya? Ya, lebih baik kalau tidak diganti, apa maksudnya, tidak pakai gula aren juga tidak apa-apa. Tapi lebih baik daripada gula pasir. Ya. Dan jangan ganti dengan gula sintetik atau pemanis buatan. Gula aren silakan, atau mungkin madu lebih baik, ya. Atau kalau mungkin gula kelapa atau gula sel kronis. Case-case seperti ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin saran saya berobat orang yang paham tentang herbal gitu kan. Biasanya orang-orang yang kena gagal ginjal ada underlying penyakit yang belakang, misalkan darah tinggi, ya, atau jantung atau apapun, ya. Kalau tak aja, kan ini harus dipantau, ya. Kalau orang gagal ginjal tuh biasanya mungkin coba ya, buka klinik herbal tapi yang sudah senior sih, ya, yang bisa menterapi seperti jawab. Tapi nanti malah tidak efektif. Mana memilih atau mencari buah yang tidak baik? Memilih mencari buah yang baik kali ya. Ya, sebisa mungkin kalau buahnya itu buah lokal lebih baik sebenarnya. Ya. Kalau apel, ya, apel itu kan ada lilinnya, ada waxnya kan. Kalau manggis kan enggak ada. Apel juga kemungkinan dia disemprot juga. Anggur apalagi. Jadi kita coba cari buah-buahan lokal yang tumbuh alami tanpa apa perlakuan kimia. Banyak belimbing biasa tumbuh sendiri tuh. Pepaya sebagian, ya, pepaya-pepaya kampung kalau juga tumbuh sendiri, ya. Biasa tanpa ada intervensi-intervensi kimia. Kalau memang terpaksa atau memang adanya buah seperti itu, ya harus dicuci dulu karena bahan kimia, pestisida pada buah-buahan atau sayuran tidak bisa hilang dengan pencucian air biasa. Dia lengket. Anda minimal harus cuci pakai air baking soda, ya, atau mungkin air alkali yang pH tinggi, ya. Kalau kalau makan buah, buang angin. Ya, bisa diimbangi dengan makan yang hangat seperti jahe. Ya, jadi kalau Anda buang angin, ya Anda minum yang hangat-hangat juga, ya, karena beberapa herbal bersifat untuk membuangnya, manis, cengkeh, ya, bunga lawang itu juga bisa. Saya diponis autoimun, bagaimana? Ya, pengalaman saya mungkin bisa dicoba. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Salah satu yang saya biasa sarankan bagi orang-orang atau penderita autoimun, ya, tre itu juga bisa kita pakai untuk jadi orang-orang autoimun. Ya. Cara mengolah daging agar tetap sehat, namun rasanya tetap ada, di bake di oven, daging itu Anda tuin, ditunggu sekian lama. Ibu boleh paham beginian sebenarnya. Goreng, maksudnya nggak mesti panggang atau di oven, di daging itu dikasih bumbu kayak kunyit atau apa, garam, dikasih jeruk nipis, kasih minyak zaitun, udah meresap biasanya. Garamnya, ada lada hitamnya, ada jeruk nipisnya, ubek aja, tunggu sebentar sampai dia meresap. Habis itu kita teflon gitu, seperti itulah. Ya, dibolak. Cara mengatasi GERD. Air jahe sama jahe di blender sama kurma disaring. Itu bisa paling gampang, paling mudah, ya minum air garam. Resep makanan untuk membakar lemak, buncit. Gak ada, puasa. Mau dikasih makanan kayak apa, kalau gak ngurang kalori yang masuk, ya tetap gemuk, akan diubah jadi lemak juga. Jadi mulailah menyenangi puasa sebagaimana Anda menyenangi makan yang tidak sehat. Ya. Senangin puasa itu kita bahagia banget gitu kan. Ya, apalagi teman-teman di sini, Allah mudahkan kita untuk menjadi da'i, da'iyah. Maka puasa kan hal yang bisa ditawar lagi sebenarnya. Apalagi teman-teman di sini sudah mulai puasa, ya. sudah rutin puasa, maka jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Karena memang sains jelaskan tentang itu. Puasa 2 kali seminggu, puasa 3 kali sebulan itu ternyata efeknya luar biasa. Saya ingin menanyakan masalah total daily, ya ini lebih detail. Memang ada kebutuhan kalori orang ya, sesuai jenis aktivitas jenis kelamin ya. Tapi kalau kita mau dalam kondisi seperti sekarang seperti ini kita pukul apa mau hitung satu-satu repot ya. Itu sebabnya saya menggunakan konsepnya apa? Konsep yang saya pakai biasanya kan ya sesuai dengan pola makan Nabi saja. Tidak ada bejana lebih buruk dari perut kalian kata Nabi gitu. Ya, Pak, kita dilarang makan berlebihan. Sehingga Nabi katakan apa? Kalaulah kalian ingin makan lebih banyak lagi maka seperti minum sepertiga udara. Itu dihitung enggak berapa kalorinya? Enggak. Ya. Sebab kalau dalam kondisi masa mau hitung satu hari kebutuhan kalori orang normal standar 2000 sampai 2200. Repot kita mau hitung satu-satu enggak kelar. Yang men-set badan atau pikiran kita kalau lapar ya makan. Enggak perlu makan jangan makan. Itu aja sebenarnya. Masalah kesehatan kita zaman sekarang muncul gara-gara apa? Gara-gara dikit-dikit makan. Itu aja sebenarnya. Kalori kayak apa? Sekarang teman-teman pernah ngitung kalori enggak? Katakanlah satu katakanlah bungkus kerupuk kalori banyak loh itu bukan hanya kalori sudah kalorinya banyak miskin serat miskin gizi coba bahan-bahan nutrisi yang lain itu kita kadang-kadang nggak hitung gitu loh. Maka saya katakan kalau pakai polanya Nabi ya kita makan secukupnya ada airnya ada minumnya ada makannya ada udaranya gitu loh. Sebab kalau orang-orang yang benar-benar ya repot kalau saya sih repot sendiri kecuali memang Anda punya target diet dan tadi benar kata A ya bahwa memang the true health kesehatan yang sejati itu bukan gak ada penyakit, tapi mentalitas. Kalau saya ngikut BMI, kurus banget saya. Kurus banget. Saya harus menurunkan badan sampai 77 kilo. Punya standar sendiri dalam badan saya gitu loh. Gak mesti gimana. Yang penting mungkin kita punya lemak total, kita tidak terlalu berlebihan ya. Atau mungkin visceralnya atau beling, itu bisa diukur semua. Saya sering cemas apalagi kalau ada berita kematian mendadak. Jadi ikutan takut mati mendadak. Tidak ada penyakit, ya emang ada penyakit. Terus ngapain kecemasan itu ya terakhir teori yang ada saya baca dari beberapa kali muncul ya dari sisi ruhiyah mungkin kita belum menikmati zikir, iman kita belum mungkin fisiknya disebutkan di situ adalah mineral defisiensi. Jadi orang itu kekurangan mineral. Mineral dapat dari mana? Rimpang, garam, buah, sayur, protein, prebiotik, probiotik semua itu. Ya. Jadi mulailah rutin makan itu ya tiap hari. Yang Anda pas kerja sekolah atau nyantren gitu kan tidak ada salahnya Anda mulai mengubah isi air putihnya itu dengan misalkan masuk dalamnya atau Anda masukin kayak jahe atau mungkin baik ke badan ya. Dan itu menjadi asupan mineral buat badan juga. Itu lagi ya. Setelah minum air madu sama lemon kepala jadi pusing. Gak tahu saya. Ya, wallahualam, karena tiap orang itu reaksi badan ketika makan sesuatu tidak sama, ya. Pendekatan-pendekatan seperti ini ya mungkin tiap orang itu akan beda. Ada orang yang air lemon sama madu, ya, air hangat atau air jahe sama madu. Nah, kita yang lebih paham. Kita yang lebih paham sehingga nanti cocoknya minum apa, minumlah itu. Banyak orang tanya, "Setelah minum ini, saya jadi gelingan segala macam." Ya enggak usah minum kalau gitu. Cari yang lain yang lebih aman, cari yang lain yang lebih tidak mengganggu badan kita. Ya. Bila pernah operasi kista, apakah bisa hamil? Bisa. Saya kemarin sempat dan subhanallah ketemu dengan seorang ibu-ibu, suaminya orang Palestina apa Jordan gitu kan, dan cerita orang Indonesia. Kemudian dia cerita ke saya, sekitar 3 tahun yang lalu, ya belum lah, 1 tahun yang lalu itu dia sempat periksa ke dokter, dan dokter bilang sama dia bahwa dia tidak bisa hamil gitu kan. Kata dokternya begitu. Subhanallah, akhirnya ya kuasa Allah dia sempat baca-baca tulisan saya di feed di Instagram, dan dia coba praktek yang saya sampaikan di sana, kemarin dia datang ke saya sudah bawa anak. Kalau maksudnya kalau kita yakin pasti bisa aja lah. Asal apa? Asal kita menyadari bahwa selama dolim dengan badan kita dengan berbagai macam makanan minuman yang gak sehat. Sekarang saatnya apa? Banyakin puasa. Insya Allah kan bisa recovery sendiri dia. Badan kita tuh bisa recovery sendiri. Insya Allah. Jadi jangan khawatir. Ya. Seperti hampir sempat dan semoga apa yang jangan untuk dicatat. Tapi kalau ada beberapa teman-teman yang mungkin belum bisa menerapkan semua ya gak apa-apa. Pelan-pelan saja. Gula sama sekali ya. Dikit-dikit dikurangi gulanya. Mungkin belum bisa mengurangi ya. Ya kita bisa tetap makan nasi cuma dalam jumlah yang tidak terlalu banyak seperti itu. Sayangi badan kita, sayangi badan kita, dan pada akhirnya nanti kalau kita taat kepada Allah, kesehatan itu ialah buah dari sebuah ketaatan ketika kita mengikuti perintah Allah dan perintah Nabi. Segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dari saya pribadi. Kalau ada yang salah semoga nanti bisa bertemu lagi dan semoga lebih sehat lagi dan tidak banyak pertanyaan seperti ini. Baik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.